kalau kita nak cakap Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, dalam perkara-perkara syariat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Kita elakkan, lebih selamat. Jadi, kalau kita nak cakap, kalau ada orang cakap Allah dan Rasulnya mengetahui berapa hukum, berapa rukun Islam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kita tak salahkan dia juga sebab apa? Itu boleh diterima. Adapun dalam hadis ini, memang Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa hak Allah SWT atas hambanya dan apa hak hambanya atas Allah. Jadi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Jadi hak Allah atas hamba-hambanya adalah hendaklah mereka menyembahnya dan tidak mensyirikkan Allah sedikit pun. Jadi inilah jawapan untuk hak Allah terhadap hamba-hambanya. Apa makna hak seseorang atas seseorang, hak fulan 'ala fulan? Kalau dia kata hak ala, maknanya hak atas, siapa yang mempunyai hak, siapa yang dituntut melaksanakan hak. Jadi yang pertama tu hak, itu kalau hak Allah atas hamba, maknanya yang mendapat hak tu adalah Allah SWT. Yang dituntut tunaikan hak tersebut adalah hamba-hambanya. Dan kita tahu bahawa manusia pun ada hak. Suami ada hak atas isteri, isteri pun ada hak atas suami. Ibu bapa ada hak atas anak-anak, anak-anak pun ada hak atas ibu bapa. Orang Islam dengan orang Islam pun ada hak atas saudara mereka. Dan seterusnya, hak banyak yang terdapat di dalam apa ni, dalam hubungan antara makhluk dengan makhluk. Hak maknanya mesti ditunaikan. Kalau tak ditunaikan, artinya dia tidak laksanakan hak, dia tidak tunaikan hak dan dia dicela. Kadang-kadang boleh berusaha, kadang-kadang boleh dihukum. Orang yang tak tunaikan hak orang lain. Sekarang ni adalah persoalan tentang hak Allah SWT. Apa hak Allah SWT atas hamba-hamba? Tentulah banyak sekali. Tapi jawapan Nabi SAW adalah apa? Menyembahnya dan jangan mensyirik sedikit pun dengannya. Jadi ini sebenarnya adalah jawapan yang amat menyeluruh. Sikit saja daripada Rasul SAW, tetapi maknanya amat amat meluas. Menyembah Allah SWT merangkumi segala perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Ingat lagi definisi ibadat, iaitu satu nama yang menyeluruh untuk semua yang dicintai dan diredai oleh Allah SWT, yang zahir yang batin, daripada perbuatan, daripada percakapan, semuanya adalah ibadat. Jadi hanya ibadat itu hanya ditujukan pada Allah SWT, dan inilah makna la ilaha illallah. Dan jangan syirikkan Allah SWT sesuatu pun, syai'an nakirah. Jadi kalau nakirah dalam penafian, maknanya dia bermakna umum. Sikit pun tak boleh. Jangan syirikkan Allah SWT dengan sesuatu pun. Walaupun dia adalah seorang malaikat, seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, syekh, apalagi manusia biasa ataupun batu dan patung. Sikit pun tak boleh kita syirikkan Allah SWT, dan itu hak Allah SWT. Kalau awak sembah selain Allah, kalau awak syirikkan Allah SWT sedikit pun, maknanya awak tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak tunaikan hak orang, kita kena tuntut tak? Kena tuntut. Kalau tak tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dituntut kali ini bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Macam mana nak bayar? Macam kita nak tunaikan. Jadi itu menunjukkan besarnya sebenarnya makna hadis ini. Kemudian soalan kedua daripada Nabi SAW, atau bagian kedua daripada soalan Nabi SAW, adalah apakah hak hamba-hambanya atas Allah? Sebenarnya ini ada satu kemusykilan. Bagaimana hamba Allah ada hak atas Allah? Siapa yang lebih atas, yang lebih tinggi daripada yang lagi satu? Tentulah Allah SWT lebih tinggi. Macam mana yang rendah boleh ada hak atas yang atas, yang lebih tinggi daripadanya? Jadi suatu ulama mengatakan hak ini bukan hak seperti yang pertama, bukan istihqaq, tapi ini adalah hak lain. Hak yang Allah SWT letakkan, wajibkan atas zat Allah SWT sendiri. Bukan hamba yang letakkan hak yang tuntut daripada Allah SWT, tapi Allah yang letakkan hak, wajibkan perkara ini atas Allah SWT sendiri. Tak wajib dia buat, tapi dia yang wajibkan atas dirinya sendiri.

Okay, kalau kau mengedar dadah, kalau kena tangkap, kan kalau kena tangkap, tak kena tangkap tak ada apa-apa lah. Kalau kena tangkap, digantung sampai mati. Mesti cakap sampai mati. Mana tahu gantung tak mati-mati lah. Digantung sampai mati. Saya pun tak tahu kenapa gantung sampai mati ya. Kata ada sebab dia pasal lain benda lah. Tapi yang penting, gantung sampai mati maknanya di i'dam, hukumnya adalah dihapuskan nyawa, dicabut nyawa. Jadi orang-orang mengedar dadah ni, bila dia tahu tu adalah hukumnya, baik, dia lakukan, dia dah tahulah itulah risiko. Dia nak buat tak? Kalau dia jahat, dia tak teruk sangat, dia betul-betul dia berani ke nak buat? Tak berani. Sebab tak ada orang yang tak sayang nyawa sendiri. Jadi kalau dia buat juga, dia tahu dia akan, kalau dia kena tangkap, dia kena. Jadi kalau dia dah kena, orang lain tengok, orang lain takkan buat. Sebab tu perlu kepada punishment ataupun azab ini, dia sebagai halangan. Jadi Allah SWT letakkan hal ini, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dalam hal syirikkan Allah SWT ni, tidak ada maaf bagimu lah, kita katakan. Allah pasti akan mengazabnya, dan dia akan kekal dalam azab sampai bila-bila. Sampai bila-bila ni kita tak boleh bayangkan. Jadi itu adalah kecelakaan yang apa ni, yang paling paling nyata, kesesatan yang paling nyata. La yushriku bihi syai'a. Jadi kata Mu'az setelah mendengar jawapan Nabi SAW ini, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah tidak aku mengkhabarkan berita gembira ini kepada orang ramai? Ini berita gembira ke bukan? Ke berita tak gembira? Kalau untuk kaki syirik memang ni berita-berita sedih lah ni. Tapi sebenarnya ni untuk orang ramai yang macam mana? Untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah semata, orang Islam. Sebab mereka semua dah ikrar kan, la ilaha illallah. Jadi rupanya kalau kita tak syirikkan Allah semata, kita kekal, kita mati, Allah dah wajibkan atas dirinya, dia tak akan mengazab kita. Ini berita gembira, bila tahu pada orang ramai. Itu faham Mu'az. Dan ini dalil bahawa memberi berita gembira, mengkhabarkan berita yang menyenangkan hati kepada orang lain, satu perkara yang digalakkan dalam syariat, satu sunnah sebenarnya. Jadi Nabi SAW menghalang niat baik Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini niat baik ke niat jahat ni? Niat baik. Jadi orang suka. Tetapi kata Nabi SAW, la tubashirhum, jangan kau khabarkan berita ni pada mereka. Fayat takilu. Dan Nabi SAW terangkan sebab larangan ni, iaitu nanti mereka akan itikal. Itikal tu menyandarkan diri mereka kepada sesuatu, tapi tak disebutkan apa, sandarkan pada apa, tawakal pada apa. Tapi kita faham bahawa mereka sandarkan kepada apa? Kepada akidah saja, kepada la ilaha illallah saja, tanpa mereka apa, berusaha, beramal untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai darajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kata orang tu complacent lah bahasa kita sekarang. Dan ini menunjukkan bahawa syariat tak mahu daripada orang-orang Islam ahlinya setakat berduduk diam peluk tubuh saja dan berdasarkan dengan akidah saja mereka selamat. Ini bukan macam sebahagian agama lain. Okay, you believe in Jesus, apa? You'll be safe. Jesus the Savior, dia akan save awak. You love Jesus, selamat. Cukup, tak payah buat apa-apa pun. Wah, bagus ni tu. Islam tak ajar orang ramai macam gitu. Itu bukan ajaran Islam. Islam bukan ajar orang ramai sebutlah ilah Allah cukup. Tapi sebutlah ilah illallah dan tunaikan hak-hak la ilaha illallah. Antaranya adalah rukun Islam. Dirikan solat, keluarkan zakat, puasa Ramadan, haji. Dan macam-macam lagi hak-hak la ilaha illallah dan penyempurnaan. Beza Islam dengan agama lain. Jadi itu kesimpulan daripada hadis ini, dan hubungannya dengan kitab Tauhid jelas. Ini menerangkan tentang kewajipan tauhid. Selain daripada ia adalah kandungan utama dakwah para rasul daripada Nabi Nuh AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ia juga adalah perkara yang paling wajib. Jadi tentulah kita kena mempelajari hal ini dan kita terangkan hal ini. Cuma terdapat masalah, iaitu tentang larangan Nabi SAW daripada meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini ilmu. Bahkan hadis semuanya ilmu. Bahkan kata ulama, kalau ikut istilah ulama zaman dahulu, bila kata apa tu ilmu, ilmu tu asar. Asar tu maknanya hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang mereka faham. Quran, hadis itulah ilmu. Dan alim maknanya alim dalam Quran dan hadis. Kalau sekolah, madrasah maknanya yang belajar Quran dan hadis. Dan apa-apa yang mengkhidmatkan atau berkhidmat untuk Al-Quran dan hadis. Itu ilmu alat, mustalah, usul fiqh dan sebagainya. Bahasa Arab, nahu, saraf dan seterusnya. Di zaman kita dah lain ulama, scholar, saintis pun ulama juga. Student of knowledge, semua yang belajar tu semua student of knowledge. Dan fahaman-fahaman dah tak ada banyak perbezaan ya antara apa ni ilmu dunia dengan ilmu. Bahkan mereka kata tak ada istilah ilmu dunia dengan ilmu agama. Semua ilmu daripada Allah SWT, jadi semua ilmu ilmu sama. Dan ini pembahasan yang panjang lebar. Tapi jelas kalau kita lihat, kita kaji dengan ikhlas, dengan jujur, nas-nas yang mana yang terdapat tentang ilmu Quran dan hadis, kita dapati bahawa ada banyak perbezaan. Memang ada perbezaan antara apa? Ilmu antara ilmu agama dengan ilmu syariat. Baik, terdapat beberapa syarah di dalam kitab Fathul Majid ini tentang hadis ini. Okey, tak payah. Kita terus pergi kepada faedah-faedah ataupun masail kitab ini. Ini sepatutnya ada dekat mana ? Kena pergi belakang. Pergi pada matan. Ada lebih kurang 20 banyak masalah ataupun ada 9 tak 24 masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab tentang bab ini. Kat mana dia kat dalam kitab ni? 10 muka surat 10 agak. Betul, ke surat 10. Kandungan bab ini. Kata Syekh Muhammad bin Wahab, dia dah bawa Quran, ayat-ayat Quran tu, dia dah bawa hadis hadis Mu'adz bin Jabal ni, dia kata fihi masail. Yang ni bab ini terdapat beberapa masalah. Masalah tu maknanya perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian lah. Yang pertama, dapat ke surat 10 betul. Hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah Ta'ala. Dia tak sebutkan apa hikmahnya, tetapi dia dah bawa dalilnya. Dah syarahkan, kita pun dah syarahkan apa hikmah. Iaitu dalam ayat pertama yang dia bawa, Ama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk mereka menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua adalah ibadah adalah hakikat tauhid. Li'anna al-khusumata fi. Kerana pertentangan yang terjadi yang antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini. Pertentangan antara Rasulullah SAW dengan orang musyrikin bukan kerana tauhid rububiyah. Tetapi bukan kerana apakah Allah wujud ke tidak, bukan tu masalahnya. Mereka beriman bahawa Allah SWT wujud. Bahkan mereka ada orang Arab yang bernama Abdullah. Ada Abdullah banyak. Nama bapa Nabi SAW sendiri Abdullah, hamba Allah. Jadi diorang tahulah nama Allah pun diorang tahu. Sebab tu warisan daripada agama nenek moyang mereka, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. bahawa Allah yang menciptakan, Allah saja menciptakan, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Mereka tahu bahawa itu semua, mereka beriman bahawa itu semua hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab tauhid rububiyah mereka pas. Jadi sebab itu tak ada pertentangan dalam hal ini. Jadi dari dalam sudut manakah pertentangannya? Daripada sudut tauhid ibadat. Menjadikan Allah saja yang disembah. Lain semua tak boleh disembah. Sebab tu mereka kata aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad nak jadikan Tuhan-Tuhan disembah menjadi satu? Ini satu perkara yang mengajaibkan, memelikkan. Jadi mereka tolak apa benda? Mereka menolak tauhid ibadat, bukan tauhid rububiyah. Pasal kalau kita tanya dia, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan rezeki daripada langit? Mereka akan jawab Allah SWT yang memiliki asam awal absar, pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayt, yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan kematian daripada kehidupan. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mentadbirkan urusan-urusan? Mereka akan jawab Allah. Jadi mereka tak ada masalah dalam tauhid rububiyah. Ini jelas. Jadi permasalahan mereka adalah tauhid ibadah. Jadi itulah makna ibadah. Ibadah adalah hakikat tauhid. Hakikat tauhid adalah ibadah. Kalau kita ditanya apa itu sebenarnya tauhid? Tauhid itu adalah ibadat. Maksudnya mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah. Itu yang paling penting. Tapi zaman kita bab tauhid rububiyah pun orang dah tak pas . Yang kata tauhid ibadat, tauhid rububiyah pun dah tak pas. Ada lagi yang berkuasa selain Allah SWT. Ada lagi yang mentakbirkan selain Allah SWT. Mereka ada Ghaus, mereka ada Kutub, mereka ada Abdal, mereka ada Nabi Khidir yang jalan sini sana, tukang kasih wahyu ataupun kasih wali, kewalian kepada wali, lantik orang tu jadi wali dari masa ke semasa. Macam ini dah lebih dah. Dan ada pula yang boleh mendengar suara yang senyap ataupun yang perlahan, suara yang jauh, mengetahui apa yang ada kat luar, sedangkan dekat dalam kubur, seperti wali-wali, seperti Nabi SAW. Mereka kata Nabi boleh dengar itu dan ini. Baik. Bahkan Nabi SAW masih boleh apa ni, boleh berhubung dengan Allah SWT. Macam-macam lagi yang mereka lakukan. Lalu mereka menyembah Nabi SAW ataupun wali-wali selain Allah SWT. Jadi masalah tauhid rububiyah zaman kita sebenarnya masih ada lagi lah. Tetapi zaman musyrikin Abu Lahab dan Abu Jahal itu tak ada banyak masalah. Yang ketiga, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka dia belum beribadah kepada Allah. Di sinilah letak pengertian firman Allah Ta'ala, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dalam surah Al-Kafirun. Jadi walaupun dia sedekah, orang Abu Lahab, Abu Jahal beri sedekah, buat haji, doa pada Allah SWT, bernazar, sembelih kurban, apa semua mereka buat. Banyaklah ibadat yang mereka buat, dosa pun banyak mereka buat jugalah. Tapi mereka tak masuk Islam, tak jadi Islam. Sebab apa? Sebab tidak ada tauhid ibadah ni. Bagaimana kita berikan contoh, seperti orang yang solat tak ada wuduk. Solat macam mana khusyuk pun tak ada wuduk, sama macam tak solat. Jadi itu syarat untuk sahnya ibadat adalah tauhid. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Ini datang daripada ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Iaitu telah kami utuskan setiap umat seorang rasul untuk menyerukan tauhid dan melarang syirik. Itu hikmah. Yang kelima, pengutusan rasul telah mencakup seluruh umat. Itu juga datang daripada ayat tadi. Semua umat ada rasulnya. Semua umat ada rasul. Tapi Nabi apa pula ? Itu pembahasan. Apa beza Nabi dengan rasul? Nabi tak dapat wahyu. Nabi tak bawa agama baru. Rasul bawa agama baru. Nabi Yahya, Nabi ke Rasul? Dia bawa agama baru ke? Tak pula, macam mana? Nabi Ismail, Nabi ke Rasul? Nabi saja, Nabi. Nabi bukan Rasul? Right. Oh, kena cek Quran balik. Yang disebutkan dalam Quran Rasul. Ha, 25 kan? Rasul 25 dalam Quran. Itu dah masalah. Pasal awak cuma fikirkan tentang Nabi Adam aja kan? Dia tak buat agama baru. Tapi yang lain-lain macam mana? Sebenarnya ada pembahasan panjang lebar tentang perbezaan antara Nabi dan Rasul. Siapa dah baca? Nak beritahu kita? Sebenarnya saya pun dah sampaikan dah beberapa pertemuan dahulu. Perbezaan antara Nabi dan Rasul. Tapi yang penting, ada beza tak antara Nabi dengan Rasul? Ada. Itu bab mesti nak tahu. Ada perbezaan tak Nabi dengan Rasul? Ada. Tapi apa dia? Ada khilaf. Apa perbezaannya? Oh, itu ada pembahasan. Tapi mesti ada beza. Sebab Mu'tazilah kata tak ada beza antara Nabi dan Rasul. Jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah kata ada beza antara Nabi dan Rasul. Cuma apa sebenarnya perbezaannya? Ada yang kata Rasul itu bawa agama baru, Nabi tak bawa agama baru. Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat tu, Nabi tak diperintah untuk sampaikan. Ada kata Nabi itu Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan walaupun pada orang yang menentang mereka, tapi Nabi tak payah nak sampaikan pada orang yang menentang mereka. Itu antara pendapat-pendapat lah. Jadi kesimpulannya apa? Kita boleh ambil semuanya sebenarnya. Bahawa Rasul itu adalah sebelum itu perbezaan yang terdapat antara Nabi dan Rasul, kalau dalil perbezaan antara Nabi dan Rasul adalah hadis yang masyhur daripada Abu Dzar radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa terdapat berapa orang Rasul, berapa orang Nabi? Siapa ingat? 313 Rasul untuk 4,000. 313 Rasul dan berapa Nabi? 124,000 orang Nabi. Maknanya ada beza kan antara Nabi dan Rasul. Mana lagi banyak? Nabi dan Rasul. Nabi lagi banyak. Jadi tak semua Nabi itu Rasul. Betul tak? Tapi Rasul tu mesti Nabi. Itu kurang-kurang itu perbezaannya lah. Ketara. Itu pun ada ulama' mempertikaikan tentang hadis Abu Dzar radhiyallahu an. Okey. Tapi dalam Al-Quran kadang-kadang macam nampak tak ada beza antara Nabi dan Rasul. Ada pula yang nampak macam membezakan antara Nabi dan Rasul. Jadi kemudian ada tengok macam sebahagian Nabi, dia macam Nabi je, macam Nabi Adam, dia Nabi je, dia tak bawa agama baru kan. Tapi kalau daripada sudut lain, yang lain ni pun tak bawa agama baru, tapi kita namakan dia dia Rasul. Jadi kata pendapat yang paling menyeluruh lah yang kita nak ambil ni, bahawa Rasul itu adalah orang yang diperintahkan, orang yang diwahyukan dengan satu syariat. Sama ada syariat tu syariat baru ataupun syariat Rasul sebelumnya. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut pada orang yang menerima dan orang yang menentang. Boleh? Lagi sekali. Ini yang saya ingat lah. Kalau saya terlepas nanti kita. Iaitu Rasul tu adalah yang diberi wahyu oleh Allah SWT. Jadi dari lipat sini dia memang Nabi lah. Dia mesti Nabi. Kemudian dia diwahyukan dengan syariat. Sama ada syariat tu syariat yang baru ataupun syariat yang lama. Okay. Oh, kena tambah lagi satu. Tadi tak tambah. Dan dia diberikan kitab. Dan dia diberikan kitab. Kemudian dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang ada pada dia ini pada orang yang terima ataupun orang yang tidak terima. Jadi Nabi siapa pula? Nabi yang diberi wahyu, yang ada, yang tidak mendapat syariat yang baru. Mungkin dapat kitab, mungkin tak dapat kitab, tapi yang benarnya semua Nabi dapat kitab. Kemudian dia diperintahkan ataupun dia diperintahkan untuk menyampaikannya, tapi tak kepada orang yang menentangnya. Tidak wajib dia menyampaikan kepada orang yang menentangnya. Jadi mesti sampaikan juga. Sebab tak mungkin seorang Nabi dapat wahyu tak payah sampaikan. Kalau dia mati, wahyu tu, ilmu tu mati dengan dia. Maksudnya, kalau orang alim, kalau dia tak sampaikan ilmu dia, dia kena azab. Takkan Nabi tak sampaikan wahyu, tak kena apa-apa. Ha, jadi Nabi mesti diperintahkan untuk sampaikan. Cuma apa? Ha, cuma ya, orang kalau tak terima, dia tak payah nak berperang dengan mereka apa semuanya, seperti yang diperintahkan atas orang Rasul. Ini adalah pembahasan fiqah ke akidah? Ha? Tauhid. Ialah akidah lah eh. Itu kita namakan akidah tauhid. Tauhid akidah ni boleh lah, tapi sebenarnya ada perbezaan sikit. Dia sebut bahasa lah akidah dan tauhid. Lebih tepat ni kita namakan bab akidah. Akidah tu lah perkara-perkara yang mengikat lah. Tauhid, tauhid tadi tu kan, tauhid tu sebahagian daripada akidah. Akidah tu lebih detail. Akidah rukun iman tu ada enam lah, ada beriman kepada tu, bab qadar, dan qadar dan sebagainya. Baik, bab Nabi dan Rasul ni masuk dalam akidah. Baik, kalau dalam bab akidah mesti ada apa? Kita dah terangkan kan, ada sumber talaqqi kan, sumber pengambilan hukum untuk bab akidah, itu Quran dan hadis. Jadi kita cakap tadi tu perbezaan Rasul, Nabi dan Rasul. Awak tak tanya ke ustaz daripada mana datang ni? Mana dalil? Takkan tahu tulis je dah. Okey dah. Siapa cakap? Ustaz Murad. Eh, Ustaz Murad siapa? Habis. Kang kabur awak. Patut kena tanya dalil eh. Okey lah. Awak kalau tanya saya dalil, tak sempat kita nak sampaikan. Dan saya tak hafal semuanya pun. Dia memang kena dekat setengah jam cerita pasal ni je. Ustaz, tentang mujizat dah eh. Nabi dan Rasul dulu lepas dia. Nabi dan Rasul, bab mujizat, dia tak ada perbezaan antara Nabi Rasul. Mujizat tu tak membezakan Nabi dengan Rasul. Bahkan seharusnya kedua-dua mereka dapat mujizat kalau diperlukan. Sebab mujizat ni untuk apa? Adalah tanda di ayat yang Allah berikan yang menyalahi kebiasaan untuk membuktikan bahawa dia adalah Nabi yang benar atau Rasul yang benar daripada Allah SWT. Itu dia. Jadi yang penting, semua umat telah diutuskan Rasul. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah terdapat dalam satu umat melainkan telah diutuskan padanya seorang nadhir, iaitu orang yang memberi ancaman. Yang keenam, bahawa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu. Satu maknanya dua ke? Satu-satu. Satu je ajaran dan tuntunan para nabi, iaitu tauhid. Lepas tu kata orang, saya nak berdakwah pada Allah SWT, saya nak keluar berdakwah, berapa hari pun tak kisah. Tapi kalau awak dakwah-dakwah satu pun awak tak sebut pasal tauhid, mana boleh katakan ni dakwah? Dakwah tu macam mana? Panggil remaja-remaja, panggil apa semuanya, buat apa yang orang suka. Lepas tu ceritakan sikit-sikit, kasih nasihat-nasihat sikit-sikit. Semua nasihat dia berikan, tapi tentang apa? Tentang tauhid satu pun tak ada. Ini bukan dakwah pada Rasul. Tulis kitab lah, tulis apa kat dalam majalah lah, tulis apa lah apa semuanya, penuh nak kasih orang sedih dan sebagainya, suruh orang bertaubat dan seterusnya. Tapi bab tauhid dia tak terangkan. Bukan kita kata tak boleh berikan nasihat, penyejuk hati dan sebagainya, sedarkan tentang maksiat, bertaubat kembali pada Allah SWT. Tapi mesti ada terangkan tentang tauhid. Sebab itulah asal dakwah para rasul. Yang ketujuh, masalah besar, iaitu bahawa ibadah kepada Allah tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari taghut. Inilah pengertian firman Allah Ta'ala, barang siapa yang ingkar pada taghut dan beriman kepada Allah, man yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Jadi tak mungkin kita mencapai tauhid melainkan kita kena kufur dengan taghut. Apa itu taghut? Ingat lagi definisi Ibnu Qayyim apa dia? Setiap yang melampaui batas daripada yang diikuti, yang ditaati, dan apa lagi? Yang disembah. Tiga perkara. Yang diikuti, yang ditaati, yang disembah. Tak in order lah eh, tapi itu je. Jadi setiap yang ditaati, setiap yang diikuti, seperti imam, pemimpin ke, atau setiap yang disembah seperti patung, dukun dan sebagainya, ini semua melampaui batas, maka ia adalah tawagut. Itu adalah tawagut. Jadi kita kena kufur pada tawagut. Yang ke-8, pengertian tawagut bersifat umum, meliputi setiap yang disembah selain Allah. Yang ke-9, ketiga ayat. Yang ini setiap disembah selain Allah, apa yang dimaksudkan kat sini? Dia bukan nak ceritakan pasal patung, pokok, kayu dan sebagainya. Dia nak ceritakan setiap yang disembah selain Allah, walaupun dia apa ni, dia mungkin orang panggil wali. Maksud dia kat situ, itu pun tauhid. Kalau wali tu redha, dia disembah oleh pengikut-pengikut. Jadi kalau dia tak redha, dia tak masuklah dalam bab ini. Yang ke-9, ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surah Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting kerana terkandung di dalamnya 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Ini sedang merujuk ayat dalam surah Al-Isra. Qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Bukan, ni dalam surah Al-An'am. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Seterusnya sampai kepada anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ada 10 perkara yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu taala, dan semuanya dimulakan dengan apa ni, dengan larangan daripada syirik. Dan ini adalah tiga ayat yang muhkamat. Muhkamat tu maknanya dia bukan mutasyabihat, dia yang jelas tak dimansuhkan. Yang ke-10, ayat-ayat muhkamat yang tersebut dalam surah Al-Isra pula mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan. Fataq'uda madmuman makhzula. Mula sekali adalah jangan syirikkan Allah SWT. Dan akhir daripada 18 masalah ditutup dengan apa? Dengan benda yang sama. Zalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara. Fataq'uda madmuman fataq'uda maluman madhura. Pun sama juga. Itulah yang diwahyukan kepada kamu, sebahagian diwahyukan kepada kamu dari jangan kau jadikan Tuhan selain Allah, maka kau akan dicela. Jadi maknanya menerangkan tentang besarnya bahaya syirik dan wajibnya mentauhidkan Allah SWT. Itu maksud daripada ayat-ayat. Yang ke-11, disebutkannya 10 hak kewajipan pada salah satu ayat dalam surah An-Nisa. Yang pertama ialah sebagaimana firman Allah Ta'ala, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama, sampai habis ayat. Mula sekali sembah Allah, jangan syirikkannya dengan sesuatu pun. Ini dinamakan ayat hukukul asyr, kewajipan yang 10. Yang ke-12, peringatan terhadap wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Peringatan terhadap wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, kalau dia wasiatkan. Sebab Nabi SAW tak pernah buat, tak pernah tulis wasiat. Kalau dia wasiat, dia akan wasiatkan dengan kitab Allah SWT. Dan apa yang akan diwasiatkan? Dengan apa yang Allah wasiatkan, iaitu yang terdapat dalam surah Al-An'am. Zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kamu, semoga kamu faham, semoga kamu ambil peringatan, semoga kamu bertakwa. Jadi Allah yang wasiatkan pada kita. Kalau Rasulullah SAW nak wasiatkan, dia mesti wasiatkan dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam wasiat-wasiat itu semuanya dimulakan dengan tauhid dan larangan daripada syirik. Jelas kan? Yang ke-13, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Ini kita dapat daripada mana? Daripada hadis Mu'adz bin Jabal. Apakah hak Allah SWT atas hamba-hambanya? Yang ke-14, mengetahui pula hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhi Allah apabila mereka melaksanakan haknya. juga daripada hadis tersebut. Yang ke-15, masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar sahabat. Nah, ini istimbat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah. Kalau kita setuju, setuju lah. Ada mungkin tak setuju, takkan sahabat-sahabat tak tahu tentang la ilaha illallah ni. Hak Allah SWT atas manusia, hak manusia atas Allah. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kalau Mu'az tak dibenarkan untuk sampaikan hadis ni, maknanya sahabat-sahabat banyak yang tak tahu. Bukan semua tak tahu, banyak yang tak tahu. Kita lihat nota kaki yang nombor 5 tu kan. Tidak diketahui oleh sebahagian besar sahabat dikarenakan Nabi SAW memerintahkan Mu'az agar menyembunyikannya dari manusia. Sebab beliau khawatir orang-orang akan menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah sehingga mereka meninggalkan amal. Mu'az tidak menyampaikan dia kecuali menjelang wafatnya kerana takut berdosa jika tidak menyampaikan apa yang diperolehnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah banyak sahabat yang tidak mengetahuinya semasa hidup Mu'az. Tapi sekarang semua orang dah tahulah, bukan sahabat pun, orang biasa pun dah tahu bahawa hadis ini telah diriwayatkan. Jadi maksudnya waktu hidup Mu'az. Jadi Mu'az bin Jabal sebenarnya taat pada perintah Nabi SAW. Jangan beritahu, dia pun tak beritahu. Tapi dia tetap beritahu juga bila menjelang kematiannya. Ta'athuman, takut dia berdosa, tak apa, sembunyikan ilmu. Dan adakah dia beritahu pada semua orang? Kata ulama pun dia tak beritahu pada semua orang. Dia beritahu pada sebahagian orang saja. Yang rasa-rasanya tidak akan menyandarkan diri dengan apa? Dengan akidah dia tak mau beramal. Jadi kita akan bahaskan masalah menyimpan ilmu ni. Yang ke-16, boleh merahsiakan ilmu demi kemaslahatan. Boleh merahsiakan ilmu demi kemaslahatan. Jadi ini tentang apa hukum menyembunyikan ilmu. Rahsiakan tu maknanya sembunyikan, tak keluarkan. Jadi kalau penyembunyian ilmu tu adalah penyembunyian yang mutlak, kita tak kasi tahu sikit pun, seorang pun kita tak kasi tahu ada ilmu, sikit pun kita tak kasi tahu, itu haram secara ittifaq lah. Tak ada khilaf bahawa tu haram. Tak mungkin kita sembunyikan ilmu langsung tak kasi tahu terus. Tetapi kalau kita tak kasi tahu pada waktu tertentu tapi nanti kita kasi tahu, ataupun pada orang tertentu kita tak kasi tahu tapi pada orang lain kita kasi tahu, itu bukan penyembunyian ilmu yang mutlak. Yang ini kalau terdapat maslahat, kepentingan, maka dibenarkan. Jadi ada syarat. Sebab kadang-kadang ilmu itu tak sesuai kita sampaikan sekarang, orang belum faham lagi. Jadi kita tangguhkan dahulu. Itu pun dalam makna menyembunyikan ilmu, tapi dia tak sembunyikan secara mutlak. Jadi ini dibenarkan jika terdapat maslahat. Nanti dia sampaikan juga. Ataupun dia tak sampai pada orang-orang tertentu. So orang-orang ini kalau kasih tahu nanti bahaya jadi fitnah. Jadi dia tak sampaikan hal-hal tersebut. Tapi orang lain dia sampaikan. Bukan semua orang dia tak sampaikan. Jadi untuk maslahat dibenarkan. Nanti ada pembahasan kat situ kalau kita sempat, nanti kita tengok kitab. Jadi itu kesimpulan tentang menyimpan ilmu. Ada pun orang kata apa? Ada sahabat simpan ilmu tak kasih tahu pada orang melainkan orang tertentu saja. Apa dia? Oh, tu zikir special punya tu. Kenapa tak kasih tahu? Tu bahaya kasih tahu orang. Orang kalau tak betul-betul zikir yang diajarkan ni, nanti dia akan apa ni? Dia akan lompat-lompat, dia akan apa? Dia jadi gila lah. Jadi hanya disampaikan pada orang yang steady je. Itu dia buatlah macam-macam kiasan. Seperti apa ni, kapal dengan perahu lah. Kalau angin tiup kat atas apa ni, atas laut tu kan, kalau dia perahu kecil dia habis, goyang-goyang dia sampai apa? Sampai terbalik. Tapi kalau dia kapal kena tiup tak ada apa-apa. Betul tak? Jadi kalau dia zikir yang special ni, kalau dia jenis kapal, dia okey, dia tak ada, dia boleh bawa. Itulah sebab kalau kita tak pernah dengar zikir-zikir ni. Ada syekh-syekh tertentu je dapat zikir. Jadi yang lain-lain sahabat-sahabat kecil-kecil ni semua tak dapat zikir special. Dia dapat zikir biasa lah, kita dapat la ilaha illallah ni semua kita semua dapat lah, cuma zikir biasa. Sebab ini yang disimpankan lah zikir special. Dan ini maslahat yang dia kata kan. Ini semua cakap apa kosong je lah. Tak ada dalil. Zikir mana ada special tak special, mana ada buat kita apa ni terbang atau kita apa ni kita boleh jadi gila semuanya. Kalau boleh mudaratkan kita, tak akan jadi zikir pun. Tak akan jadi apa? Tak akan jadi zikir, tak akan jadi satu ibadat. Ibadat semua manfaat untuk manusia. Dan kalau kita tak boleh lakukan, mesti tak akan diperintahkan. Even apa? Solat berdiri, kalau tak boleh, tak payah solat berdiri. Solat duduklah. Kalau tak boleh puasa, tak payah puasa terus, bukan puasa duduk. Tak boleh puasa duduk, puasa baring tak ada. Tak boleh puasa, tak payah puasa. Sebab puasa tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan duduk, dengan baring. Dia kat dalam perut. Lapar tu tak kira buat baring pun lapar. Buat diri lapar, baring lapar, sama je. Jadi itu tak ada hujah dekat situ, boleh sembunyikan ilmu secara mutlak. Yang ke-17, dianjurkan untuk menyampaikan suatu berita yang baik, menggembirakan kepada sesama muslim. Jadi dapat anak, seorang tu selamat daripada satu malapetaka, ataupun apa ni sihat daripada satu apa ni sakitan, dia dapat flu ke apa benda tu kan. Tu dia sihat. Kita boleh berita gembira, kasih tahu pada orang tentang hal tersebut. Berita yang tak baik jangan kasih tahu lah. Kan apa ni untuk kita doakan untuk dia ke apa tu lain cerita. Aib orang apa semua tu jangan ceritakan kepada orang, tu dosa pula. Yang ke-19 atau ke-18, Rasulullah SAW merasa khawatir, khauf terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah SWT. Ini menunjukkan kesempurnaan apa tu, sayangnya Nabi SAW pada umat. Sebab dia takut kita akan buat silap. Apa silap dia? Bila dengar hadis macam ini, salah faham, terus kita tidak mahu beramal lagi. Ini adalah satu kekhawatiran yang jelas menunjukkan rahmat Nabi SAW, kasihannya kepada umat. Jadi dia tak sampaikan, walaupun itu ilmu. Dia kata jangan sampaikan. Dan apakah kekhawatiran ini dah tak ada lagi sekarang? Jawabnya apa? Masih ada lagi. Orang masih lagi mungkin apa ni, bila dengar aja hadis-hadis macam ini, dia tak mau beramal lagi. Jadi kata ulama, kadang-kadang masih apply lagi apa ni, sembunyikan sebahagian ilmu ni untuk sebahagian orang. Untuk orang yang terror, buat jahat, fight sana fight sini, bergaduh sana bergaduh sini, buat maksiat sana sini, lepas tu kita datang, kita cakap dengan dia, kau tahu tak hak Allah apa atas hamba ni? Kau tahu tak apa hak hamba atas Allah? Wah bagus, apa dia boleh? Oh, kau kalau sembah Allah tak syirikkan, kau mesti tak akan diazab oleh Allah SWT. Okay, best. Aku pastikan aku mati atas la ilaha illallah. Orang-orang ini jangan sampaikan lah benda-benda macam ni. Mungkin lah kalau kita lihat, patut kita takutkan dia tentang apa ni, tentang dosa yang dilakukan, tentang azab Allah SWT. Bukan hadis-hadis seperti ini. Baik, yang ke-19, jawapan orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kita dah sebutkan keadaan-keadaannya. Ingat lagi, ada dua pendapat. Kalau ditanya tentang satu perkara agama, ada kata boleh, kita kata Allah wa Rasulullah alam. Ada kata tak boleh juga. Lebih berhati-hati lah, kita jangan cakap. Tapi tentang perkara-perkara dunia, selepas wafatnya Nabi SAW, kita tak boleh cakap Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tapi kita cakap Allahu a'lam saja. Yang ke-20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Khususkan sebagian orang dengan sebahagian ilmu. Itu kita lihatlah sebahagian ulama, ada orang dia kasih tahu ilmu ni, ada orang dia tak kasih tahu. Anak murid yang dekat dapat ilmu ni, yang lain tak dapat ilmu. Tapi mestilah ilmu tu bukan apa, ilmu yang diperlukan oleh semua orang. Yang ke-21, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika menunggang keledai, beliau mahu membuncing orang lain di belakang. Dia tak nak ride solo je. Sama lah kalau buat kereta, janganlah rasa apa ke kalau orang nak tumpang. Itu maksud dia. Ada orang rasa kalau orang nak tumpang, dia dah tak glamour ataupun dah tak hormat, tak dihormati. Yang ke-22, boleh memboncing seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Kuat apa? Kuat tanggung dua orang ke atas. Bukan maknanya mentang-mentang Nabi SAW punya sunnah apa? Bawa orang ke belakang, suruh sekali yang belakang tu betul-betul punya orang. Keledai pun terpekik lah. Sampai terduduk, itu tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan pasal tak ikut sunnah, tapi apa? Menganiaya binatang tu yang cerita. Yang ke-23, keutamaan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Apa keutamaan dia? Jelas lah. Nabi SAW bawa dia antara ramai-ramai orang. Dan ada beberapa orang sahabat lain yang menunggang atau memboncing Rasulullah SAW. Bahkan ada ulama kumpulkan sahabat-sahabat yang radif, yang menjadi pemboncing Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid antaranya dan Abdullah bin Abbas dan sahabat ada beberapa orang lagi. Ini menunjuk kelebihan beliau. Dan keutamaan beliau yang lain adalah dikhususkan ilmu ini tentang hak Allah SWT dan hak hambanya kepada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang ke-24, bahawa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Sangat apa? Izamu sya'ni hadhil masalah. Ini paling-paling penting sekali adalah kedudukan apa ni? Ilmu tauhid. Itu 24 masalah yang diistimbatkan oleh Syekh Muhammad bin Rahab rahimahullah. Jadi dia cuma bawa Quran ataupun hadis ataupun kadang-kadang asar daripada ulama. Kemudian lepas itu dia keluarkan apa ni permasalahan tentang apa yang dicungkil daripada Quran ataupun hadis itu. Ada apa-apa soalan? Tadi kita ada janji nak cakap pasal apa tadi ya? Yang mungkin kita nak baca dalam kitab. Selamat. Saya ada khilaf kalangan ulama kan. Dia cakap Allah alam sudahlah. Tak payah nak cakap Allah Rasulullah alam. Itu zaman Nabi SAW bolehlah, sahabat-sahabat bolehlah. Sebab ini nak cuba je pembahasan lah. Kalau kita nyatakan Allah dan Rasul yang mengetahui, berarti seolah-olah macam Nabi SAW mengetahui benda yang gaib sedangkan dia dah tak ada lagi. Tak. Kalau dia benda dunia, iyalah benda gaib. Tapi dia benda syariat. Nabi SAW mesti tahu. Siapa mengatakan macam itu Ustaz? Ketika itu Nabi lagi hidup. Maka siapa nanti kamu yang kita wah Allah dan Rasul yang mengetahui. Tapi kalau sekarang kita ni Nabi dah tak ada, kan kita cakap Allah dan Rasul yang mengetahui. Tak, beza. Itu bezanya Nabi SAW dengan orang alim biasa. Orang alim ada benda yang dia tak tahu. Tapi kalau kita cakap tentang berapa rukun Islam, taruhlah Syekh siapa, Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah pun tahu. Boleh tak? Walaupun dia dah mati. Boleh lah. Boleh kan? Rasul SAW pun boleh. Cuma kita tak boleh cakap untuk selain daripada Nabi SAW kalau kita nak cakap. Sebab untuk ulama ada benda yang mereka tak tahu. Tapi untuk Nabi SAW ada tak yang dia tak tahu tentang syariat? Tak mungkin ada yang dia tak tahu. Tu hujah mereka lah. Bahawa semua yang datang ada dalam syariat ni diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan hujah lagi satu adalah syariat Rasulullah SAW dah lengkap. Sebelum dia wafat dah lengkap. Mestilah dia tahu semua tentang perkara tersebut. Tapi yang terbaik adalah kita elakkan bab ini. Cuma yang kita petikaikan adalah orang yang menyebutkan tentang apa menyebut Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dengan i'tikad bahawa Allah Nabi SAW ni masih macam hidup gitulah. Dia boleh jalan sana jalan sini, boleh tengok tengok sana tengok sini. Kau anak kau bagus, anak kau tak bagus, kau belajar baik-baik, kau tak sembahyang malam. Ini bukan pengetahuan ilmu Nabi SAW lagi. Ini dah dah terkeluar lah. Sebab ini berlaku selepas wafat ni Nabi SAW. ada apa-apa soalan? Ada soalan tulisan kat sini. Tulisan dalam bahasa Arab. Ma hukmu bi'amalil hadithil hasan li zatihi ladhi da'afahu minal ulama mu'adisin al-ta'akhirin. Terjemahkan apa hukum beramal dengan hadis yang hasan li zatihi yang dida'ifkan oleh sebahagian ulama mutaakhirin. Jadi apa hukum beramal dengan hadis hasan lah. Jadi hadis tu macam mana dia boleh jadi hasan kalau tak dihukumkan oleh ulama, sama ada ulama yang dulu ataupun ulama sekarang. Jadi soalan yang betul yang mula-mula saya kita nak tahu, apa apa hukum beramal dengan hadis hasan? Jawabnya boleh. Tak boleh ya, wah, wajib. Ha. Wajib beramal dengan hadis hasan sama dengan hukum wajib beramal dengan Quran. Mana kita cakap boleh beramal dengan Quran? Wajib beramal dengan Quran. Okey. Jadi hasan tu minimum lah. Apa ni, apa tu kedudukan hadis yang minimum yang kita kita mesti dapat sebelum kita beramal dengan sesuatu hadis. Tapi masalahnya macam perkara-perkara lain, hukum hadis ini sama dia hasan ataupun dhaif terdapat pertikaian di kalangan ulama. Ada ulama menghasankannya, ada mungkin yang mendhaifkannya. Jadi sekarang kedudukan kita macam mana nak beramal? Jadi kita tak ada jalan lain melainkan kita bertaklid lah. Kalau kita kata aku nak ikut ulama yang menghasankannya, amalkanlah dengan hadis. Kalau kita kata kita nak ikut ulama yang mendhaifkannya, kita ikutlah dan kita tak amalkan dengan hadis tersebut. Itulah cara. Ini adalah bagi orang yang tak dapat faham hujah ilmu hadis. Kebanyakan kita tak tahu apa benda istilah-istilah hadis ni semua. Hadis matruk, hadis apa ni, apa mungkar, ada yang dhaif, ada yang itu, ada yang ini, kemudian perawinya begitu, begini dan macam-macam lagi istilah-istilah ulama dan pembahasan-pembahasan ni. Kita baca-baca makin pening. Lalu kita nak kata siapa yang cakap ni hasan? Ah, ni ulama aku kenal, aku ikut dah sudah. Siapa yang cakap ni lemah, aku ikut. Jadi untuk yang orang tak tahu, dia tak ada jalan lain melainkan dia bertaklid dalam bab ini. Kalau dia dapat memahami hujah-hujah ulama mutakhirin baik ataupun yang mutaqaddimin, maka dia kena ikut hujah yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi kalau dia rasa hasan, maka dia boleh beramal dengan hadis tersebut, kalau tidak ditinggalkan. Kalau dia tak dapat nak tahu mana lebih kuat, maka dia ada lagi satu jalan keluar, iaitu dia bertawakuf. Maknanya dia jangan amal, jangan tak amal. Ha, dia tak buat, tak tahu jelah. KIV kata orang. Ha, itu wajib atas dia. Ini untuk dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang orang ni dia semangat. Dia tak faham, dia nak orang pun tak faham. Eh, kau tak boleh amalkan ni. Ni benda dia khilaf. Kita kena tawakuf. Wah, dia pula suruh orang tawakuf. Orang nak taklid orang ni. Mungkin orang boleh taklid. Kau dah faham, jadi kau kena tawakuf lah. Jadi, ini ada masalah. Lepas tu dia larang pula orang beramal dengan hadis tu, ataupun dia suruh pula orang beramal dengan hadis. Padahal dia sendiri tak tahu. Waktu nak dakwah kena ada ilmu. Yang kedua, hal yajuzu ala apa ni? Ala da'i an yashtahira tilkal hadis. Boleh tak seorang pendakwa menyebar-nyebarkan hadis-hadis macam tadi tu dalam kepada orang awam dalam dakwahnya? Yang ni hadis tu ada khilaf, boleh ke tak boleh? Jawabnya, tak boleh lah. Pendakwa yang jujur, dia tak gunakan hadis-hadis yang ada pertikaian, yang ada ragu-ragu. Sebab apa? Dalam hadis-hadis yang sahih ada ghina, ada kecukupan daripada apa, hadis-hadis yang ada keraguan atau lemah. Banyak hadis-hadis sahih beri, takkan tak ada bab untuk satu perkara ini hadis yang sahih atau ayat Quran yang umum dan sebagainya. Jadi jangan kita pakai ada hadis yang lemah macam ni. Yang ketiga, tarku al-mar'i riwayat sahihah wa ya'mal riwayat ukhra sahihan fil ibadah. Apa ni? Alas sunnah. Jadi meninggalkan riwayat yang sahih dan ini anda tak faham. Ini adalah nasihat untuk orang beri penuntut ilmu agama syar'i. Jadi itu nasihat, kalau nak cakap banyaklah, sedikit kita nak ambil kat sini. Orang yang menuntut ilmu, dia sedang beribadat pada Allah SWT, dan dia dalam kebaikan yang banyak. Tapi dengan syarat, pertama sekali, niat dia kena betul. Sebagaimana ibadat-ibadat lain, dia kena ikhlaskan niat dia. Dia menuntut ilmu ni, dia belajar ni, dia hafal ni. Ini semua adalah kerana Allah SWT, mengharapkan ganjaran kepada Allah SWT. Dan asal menuntut ilmu, niat dia apa dia? Mengangkat kejahilan daripada diri sendiri, dan kemudian mengangkat kejahilan daripada orang lain. Itu niat dia lah. Jadi kita tak mau kita jahil, kita nak jadi pandai. Kemudian kalau boleh lepas tu kita nak hilangkan kejahilan dan jadikan orang lain pula pandai. Itulah niat dia. Adapun niat untuk lain, untuk bermegah-megah, untuk orang panggil kita alim, orang panggil kita ustaz dan sebagainya, ataupun selain daripada itu, daripada dunia, maka yang itu amat tercela sekali. Itu amat tercela sekali, bahkan berdosa besar. Orang yang pertama sekali akan masuk neraka adalah orang-orang macam gini. Antaranya orang yang keluar berperang fi sabilillah, kemudian mati syahid. Mati syahid maknanya dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh musuh kafir. Wah, tu dah baguslah tu. Tapi bila hari kiamat, Allah SWT tunjukkan nikmat dia kalau dia mati syahid gini-gini. Oh, okey, dia pun bagus. Dan Allah SWT tanya dia, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau beramal sampai kau dapat macam gini? Kalau dapatlah. "Wah, aku qatal tu fika hatta syahidtu." Aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah SWT, "Kadzabta." Kau bohong. "Walakinnaka qatalta liqala syahid faqad qil." Tapi engkau berperang ni supaya dipanggil orang yang mati syahid, dan orang pun dah panggil kau orang mati syahid, dah dapat dah kat dunia. Jadi niat tak ada orang tahu menaikan Allah SWT, kemudian dihiritkan atas mukanya sampai ke api neraka. Ini orang pertama. Dia nampak macam amalan yang mulia, tapi dia masuk neraka dulu sebab tak ikhlas. Kemudian disebutkan tentang orang yang belajar agama, orang yang baca Quran, kepada orang yang sedekah. Baik. Jadi itulah orang yang awal masuk neraka. Kemudian yang lain daripada itu adalah apa? Menuntut ilmu dengan jujur lah, dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita buat dalam apa juga perkara, mesti buat sungguh-sungguh. Apa ibadat pun kita kena buat dengan ikhlas. Jadi kalau kita kasih seluruh effort kita, usaha kita untuk agama, untuk ilmu ni pun, kita tak akan dapat semua. Dapat sikit je. Kita belajar macam mati-matian pun, jangan ingat kita dapat semua ilmu agama. Tak akan dapat sikit. Cuba bayangkan kita kasih sikit, lagilah sikit kita dapat. Baik. Tak ada apa-apa kat sini. InsyaAllah kita sambung pembahasan dalam bab yang kedua ya. Pada minggu-minggu akan datang. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.